spesial buat masyarakat Banggi yang saya cintai. Ada Mr. Gary Mahesa dan juga Miss Dwi Ratna. Thank you. Semakin hari semakin